tinggal itu katakan bahwasanya setiap hariku merindukan dia. Angin masukkan aku ke dalam mimpinya, jadikan aku raja dan dia ratunya. Buat dia selalu memikirkan diriku. Jantung hatinya sebelum hatinya jadi berubah.